kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan. Kau dewakan nafsu setan. Kau dewakan nafsu setan. Tiada lagi halal haram. Tiada lagi halal haram. Tiada lagi kesopanan. Tiada lagi kesopanan. Kau lupakan agama. Kau hancur. Thank you.